السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semua nikmat yang Allah karuniakan. Dan kita memohon kepada Allah agar kita ditetapkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan waktu yang luang oleh Allah untuk menuntut ilmu. Karena waktu yang luang ini banyak digunakan oleh kaum muslimin untuk berbuat dosa dan maksiat. Waktu yang luang digunakan untuk perbuatan yang sia-sia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghburun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Rawahu Bukhari. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Mari kita bersyukur waktu yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk talabul ilmi. Dan menuntut ilmu ini merupakan jalan menuju surga. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan taufik oleh Allah untuk tetap talabul ilmi. Saya dan antum terus berusaha untuk mencari ilmu, menimba ilmu, membaca kitab-kitab para ulama. Masih ribuan kitab yang belum sempat kita baca. Kita menghadiri majlis ta'lim, yang dengan itu kita diberikan taufik oleh Allah untuk dapat mengamalkannya. Makanya kita bersyukur kita diberikan oleh Allah SWT taufik untuk para ulama. Orang yang menuntut ilmu adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Makanya kita terus talabul ilmi, jangan kita disibukkan dengan dunia. Jangan kita dilalaikan oleh berbagai macam fitnah yang ada. Tapi tetap kita talabul ilmi sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Sebenarnya dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, sampai kapan wahai imam kau menuntut ilmu? Ilal mama, hatal maut, sampai mati. Menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Sehingga ada pepatah para ulama, minal mihbara ilal maqbara. Dari belajar, nulis dengan tinta itu sampai masuk ke liang kubur. Terus menerus mereka talabul ilmi, dan kita juga demikian. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Pada malam ini saya bersyukur bertemu dengan antum di Surabaya ini. Materi yang diminta kepada saya judulnya terserah. Jadi saya tidak tahu apa yang harus dibahas. Jadi saya tanya panitianya, apa yang materi yang diminta, terserah judulnya. Jadi karena terserah, saya akan bahas dari buku saya, Prinsip Dasar Islam. Buku ini insyaallah saya akan bahas Prinsip Dasar Islam. Dan saya akan simpulkan aja poin-poin yang ada, dan insyaallah manfaat buat kita semua. Dan saya tahu di antara antum ada yang sudah rutin ngaji, dan di antaranya juga ada yang baru mendengarkan kajian. Dan mudah-mudahan dari kajian ini bermanfaat. Dan antum juga rekam, mudah-mudahan juga bagi yang lain yang bisa mendengarkannya bermanfaat untuk kita semuanya. Ikhwan fiddin, na'azakumullah. Saya akan jelaskan hal-hal yang sangat mendasar, yang mudah-mudahan untuk menambah iman kita, menambah ingatan kita, dan juga bisa kita sampaikan kepada keluarga dan kepada kaum muslimin. Saya akan jelaskan hal-hal yang dasar yang saya sebutkan dalam kitab saya, Prinsip Dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang Sahih. Yang pertama, ikhwan fiddin, na'azakumullah. Yang pertama, kita sebagai seorang muslim, kita harus tahu tentang apa Islam itu, apa definisi Islam. Dan kita sampaikan kepada kaum muslimin, apa sih Islam itu, apa dasar Islam. Banyak orang yang belum tahu Islam itu apa. Yang mereka tahu Islam ya selamat. Islam artinya damai, Islam artinya jalan kebahagiaan, Islam rukunnya lima, itu saja. Definisi Islam yang disebutkan oleh para ulama yang pertama ini, saya akan bahas tentang definisi.